manawarin. Huwag mo nasura, ha? Di ba siya? Magsin? نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masuk dalam lanjutan dari pembahasan tentang sihir, yaitu hukum nusrah. Hukum nusrah. Kemarin telah kita baca sebagiannya, sedikit di atas. Insyaallah akan kita ulang lagi. Berkata Sahib bin Bas rahimahullah ta'ala, wa man usiba bisihri laisa lahu ayyatadawa bisihri. Dan barang siapa yang usiba, mana usiba? Tertimpa musibah, yaitu musibah sihir, laisa lahu, dia tidak ada bagi dia, orang yang tadi tertimpa musibah dengan sihir tadi, tidak ada bagi dia untuk berobat dengan sihir. Fa inna syarra la yuzalu bisyar. Alasan beliau, maka sesungguhnya keburukan tidaklah dihilangkan dengan keburukan. Keburukan yang pertama di sini maksudnya apa? Musibah sihir. Tidak dihilangkan dengan pengobatan pakai sihir. Wal kufru la yuzalu bil kufri. Dan kekufuran juga tidak dihilangkan dengan kekufuran. Wa inna ma yuzalu syarru bil khair. Dan hanyasanya keburukan itu dihilangkan dengan kebaikan. Wa li hadza lamma su'ila alaihi salatu wassalam an an-nusra qala ya min amal syaitan. Maka oleh karena itu, oleh ini, untuk ini, tatkala beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan nusrah adalah dari amalannya syaitan. Dan apa itu nusrah? Wa nusratul madzkura fil hadis ya halu sihri anil mashhur bis sihri. Nusrah yang tersebutkan dalam hadis adalah halu sihri. Hal itu artinya apa? Melepas sihir dari yang tersihir atau dari orang yang tersihir dengan menggunakan sihir. Itu namanya nusrah. Melepas sihir dari orang yang kena sihir dengan menggunakan sihir. Jadi ketika ada orang yang kena sihir, keluarganya pergi ke dukun supaya sihirnya tadi bisa di apa? Dihilangkan dengan sihir. Itu namanya nusroh. Dan ini banyak sekali kita dapati di pertengahan kaum muslimin. Ketika seseorang dianggap kena sihir, maka keluarganya pergi ke para dukun untuk menghilangkan sihir tersebut. Ini tidak boleh. Dan banyak sekali juga orang menggunakan mengusir jin pakai perdukunan. Rumah yang dianggapnya angker, nanti seorang yang punya rumah pergi ke dukun. Bagaimana caranya mengusir angker tadi, keangkeran tadi? Maka nanti dukun memberi sesuatu dipendam di dalam tanah, di dalam rumah tersebut atau yang lainnya, untuk mengusir apa? Jin dan yang semisalnya. Bahasa kita di sini mungkin begecil. Tahu begecil? Pernah dengar bahasa begecil? Nah itu. Biasanya sebagian tempat dikesankan ada begecilnya, maka orang yang punya tempat tadi datang ke dukun, kemudian dukun memberikan sesuatu dipendam di tempat tersebut sehingga bisa mengusir hal-hal tadi dianggapnya apa? Mengganggu dari setan atau yang semisalnya. Ini tidak boleh. Bahkan disyaratkan apa? Seperti membaca Al-Quran di situ banyak, dan sholat, azan, seperti disyaratkan masuk rumah yang kosong, azan dalam rumah kosong, dan semisalnya. Itu yang disyaratkan. Adapun menggunakan cara-cara yang tadi disebutkan, ini tidak boleh. Seperti yang terkait dalam masalah nusro ini. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya beliau. Jilid ke-8 halaman 70. Wa qala fi mawdhi'in akhara. Dan juga beliau Syekh bin Baz berkata dalam tempat yang lain, amma ilajuhu. Ilajuhu dhamir hu kembali kepada apa? Ilajus sihir. Adapun mengobati orang yang terkena sihir, bi amalis sahara wa nahwihim mimma taqarrabuna ilal jinni widdabhi aw ghairihi minal qurubat wa hadza la yajuz. Adapun mengobati orang yang terkena sihir dengan cara mengikuti amalannya orang yang disebut dengan tukang sihir dan yang semisal mereka, para dukun, mimma, dari apa-apa yang mereka itu mendekatkan diri kepada jin dengan cara menyembelih untuk jin atau yang lainnya. Selain menyembelih, diantaranya apa? Mungkin nazar untuk jin, masang sajen untuk jin, dari perkara-perkara yang disebut dengan kurubat, yakni mendekatkan diri kepada jin. Fadala yajuz, ini tidak boleh. Li'annahu min amali syaitan, karena hal tersebut termasuk dari amalannya syaitan. Bal huwa minasyirkil akbar, bahkan takarrub kepada jin dengan menyembelih, mendekatkan diri kepada jin dengan menyembelih atau nazar atau yang lainnya, ini termasuk amalannya syaitan, bahkan termasuk syirik al akbar. Kalau disebut dengan syirik al akbar berarti apa? Mengeluarkan dari agama. Muslim menjadi kafir. Kama la yajuz ilaju fi su'alil kahana wal arrafin wal musya'widhin. Sebagaimana juga tidak dibolehkan menyembuhkan atau mengobati orang yang kena sihir dengan tanya kepada para kahana. Kahana ini kata jamak, mufradnya kahin, yaitu dukun. Sebagaimana tidak dibolehkan penyembuhannya dengan cara tanya kepada para dukun. Wal arrafin, arrafin adalah orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, tukang ramal, wal musyawidin, ini apa? Tukang sulap. Wastimali ma yaqulun, dan enggak boleh menggunakan apa yang mereka katakan. Li'annahum la yu'minun. Li'annahum tadi al-kahana wal arrafin wal musyawidin tidak beriman. Mereka tidak beriman. Atau la yu'manun, gimana? Di bacaannya? Bisa juga la yu'manun, apa mana la yu'manun? Tidak bisa dipercaya. Kalau kita bahasa la yu'manun berarti mereka tidak beriman. Kalau kita bahasa la yu'manun berarti mereka tidak bisa dipercaya. Wali'annahum kadzabatun fajaratun, karena mereka para al-kahana wal-arrafin wal-musya'widin, para dukun dan tukang ramal dan para tukang sulap tadi, kadzabatun. Kadzaba juga kata jamak, mufradnya kadzibun. Kadzibun, kadzabatun. Fajaratun juga kata jamak, mufradnya fajir. Karena mereka adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang fajir. Yadda'una ilmal ghaib. Ini dibaca yadda'un bukan yadda'un. Kalau yadda'un menyeru, yadda'un mengklaim, mengakui tentang mereka itu mengetahui ilmu ghaib. Karena mereka orang-orang yang disebut dengan para pendusta, para fajaroh, orang-orang fajir. Fajirnya adalah orang-orang yang tak peduli dengan dosa. Mereka orang-orang yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Yulabbisun 'alan nas, dan mereka membuat talbis, yakni menipu manusia. Yulabbisun maksudnya dalam sini adalah menipu manusia. Waqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ityanihim wa su'alihim wa tasdiqihim. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan apa? Dari mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, dan mempercayai ucapan mereka. Adapun soal kemarin telah kita jelaskan sedikit, tanya kepada para dukun itu kalau tanyanya tujuannya menguji dibolehkan, mabum. Tujuannya menguji, ini dibolehkan. Itu pun harus dari orang yang memang memiliki kekuatan yang benar-benar kuat dalam masalah akidahnya. Jangan kemudian terkecoh. Ini Syekh Mukbil yang memfatwakan seperti itu dengan dalil Rasulullah SAW menanya siapa? Menanyai Ibnu Sayyad. Menanyai Ibnu Sayyad. Dari dalil itu beliau Syekh Mukbil menjelaskan boleh tanya kepada dukun dalam arti tujuannya untuk menguji, bukan mencari ilmu, bukan mencari pengobatan atau mencari perkara-perkara yang selain menguji tadi. Seperti datang kepada dukun tanya tentang sesuatu yang dia punya hilang, dan misalnya barang yang dicuri atau yang lain, ini enggak boleh. Kalau tanya saja hukumannya apa? Apa risikonya? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Kalau tanya saja tanpa mempercayai, tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau mempercayainya, hukumnya apa? Kufur, keluar dari agama. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ini kalau membenarkannya. Bertanya saja hukumnya tidak diterima salatnya 40 malam 40 hari. Mafhum? Baik. Lihat nomor 2 catatan kaki, dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Kumpulan-kumpulan fatwanya beliau Syekh bin Baz. Jilid 8 halaman 166. Tapi ya, dars kita ini sebagaimana yang telah berlalu, kita upayakan cuma membacakan apa yang tertera dalam kitab ini. Paling sedikit sekali kita uraikan, kita bawakan contoh dari tempat yang lain. Nah kalau itu bagi mereka yang punya hati busuk, yang katanya mengajarkan apa? ISIS, mengajarkan apa? Pemberontakan dan semisalnya, semoga saja kalau enggak disembuhkan oleh Allah, biar dipatahkan punggungnya. Baik. Wa qala rahimallahu taala halu sihri an alayati sahir wa min amali syaitan li'annahu apa? Yahulluhu bidu'ai ghairillah. Halu sihir, melepas sihir dari tangannya tukang sihir. Maksudnya apa? Menggunakan tangannya tukang sihir itu termasuk amalannya syaitan, perbuatannya syaitan. Kenapa? Karena tukang sihir melepas sihir tadi dari orang yang tersihir dengan menyeru kepada selain Allah, dengan berdoa kepada selain Allah, walistighatsa bighairillah, dan dengan cara minta pertolongan dengan selain Allah. Wa amali ma haramahullahu, dan dengan beramal apa yang Allah haramkannya. Jadi tukang sihir kita suruh untuk melepaskan sihir dari orang yang tersihir itu dengan cara-cara diantaranya apa? Berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, dan beramal mempraktikkan suatu amalan dengan apa yang Allah haramkan. Paham di sini? Paham? Insyaallah. Maka di sini kita harus punya hati yang kuat, hati yang besar. Bahwasanya penyembuhan itu adalah Allah yang memilikinya. Kita cuma memiliki usaha dan usaha kita harus syar'i atau memiliki sebab. Sebab tadi dikatakan dalam alul ilm, oleh ulama kan ada sebab-sebab, sebab musbat atau sebab manfi, sebab yang musbat, sebab yang ditetapkan bolehnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sebab yang manfi, sebab yang tidak ditetapkan penggunaannya. Sebab itu ada dua, sebab yang ditetapkan musbat dan sebab yang manfi. Musbat maksudnya sebab yang dibolehkan dalam syar'i, sebab yang manfi, sebab yang tidak dibolehkan. Dan menggunakan tukang sihir untuk melepas sihir termasuk sebab yang tidak dibolehkan. Seperti tolak bala menggunakan apa? Mantra-mantra. Dan misalnya termasuk apa? Termasuk mereka bilang sebab, tapi sebab yang tidak dibolehkan, yang terlarang. Dan banyak sekali perkara-perkara ini terjangkau oleh manusia. Taib. Wa qala rahimallahu taala fahallu sihri bil sihri min amal syaitan. Dan juga beliau berkata, maka melepas sihir dengan cara sihir termasuk amalannya syaitan. Wa yufdi ila ridha bima qala usahir wa bima ya'maluhu min as-sihri. Melepas sihir dengan menggunakan sihir ini akan mengantarkan, wa yufdi, cara tadi mengantarkan, afdha yufdi, perhatikan afdha yufdi, mengantarkan kepada ridha dengan apa yang dikatakan oleh tukang sihir, dan mengantarkan kepada ridha dengan apa yang diamalkannya oleh tukang sihir dengan cara mensihir. Perhatikan, jadi kalau kita menyuruh tukang sihir, kita akan ridho. Akibatnya kita akan ridho dengan apa yang diamalkan oleh tukang sihir tadi. Dengan juga kita akan ridho akibatnya. Bisa mengantarkan kita akan ridho kepada apa yang dikatakannya dan apa yang diamalkannya. Apalagi kalau mujarab, ya toh. Kalau mujarab, benar-benar ternyata apa, terlepas sihir tadi dari kita. Kalau dari orang yang kita obati pakai sihir, kita akan percaya. Kita akan ridho, dan ridho dengan kekufuran termasuk kufur. Ini bahaya. Maka kita enggak boleh ridho dengan kekufuran. Minimal enggak ridho. Enggak ridho itu apa? Mana tempat ridho? Di mana tempat ridho itu? Di hati. Minimal bagi orang yang enggak mampu mengingkari dalam mulut, harus dengan hati. Kalau enggak, hatinya, kalau hatinya dari itu berarti sama. Nah itu. Dan ini masalah kekufuran, kemungkaran, bid'ah dan yang lainnya. Kita harus benar-benar memiliki ilmu. Tanpa ilmu kita akan terseret kepada ridho dengan perkara-perkara batil, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Kalau orang itu tidak ridho masih mending. Kalau ridho udah binasa seperti orang yang melakukannya. Ini dinukil tahdir minasyirki wa anwa'ihi. Dinukil dari tahdir kaset, kasetnya Syekh bin Baz, rekaman kalamnya beliau yang diberi tema judul tahdir, peringatan dari syirik dan macam-macam kesyirikan. Kaset nomor 2 bagian B. Bagian B, sesi B. Taib, kita lanjutkan. Wa idza kana al-maridu lam yasfi. Jangan dibaca yusfi. Mana apa bedanya yusfi dan yasfi? Keliru. Yusfi membinasakan. Yusfi itu membinasakan. Asfakallah, semoga Allah membinasakan kamu. Allah yusfik, semoga Allah membinasakan kamu. Enggak benar itu. Allah yasfik. Fa idza maridtu fa huwa yasfin. Kata Ibrahim alaihi salam, jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka jangan salah baca. Kalau yusfi membinasakan, kalau yasfi menyembuhkan. Kadang seorang itu ingin berkata baik, tapi keliru dalam mengucapkannya. Nanti artinya jadi jelek. Datang kepada seorang yang sakit, Allah yasfik, itu benar. Tapi dia bilang apa? Allah yasfik, itu salah. Ingin mendoakan dengan doa yang baik, tapi ternyata apa? Kalimatnya keliru. Allah yasfik. Ya, semoga Allah membinasakan kamu. Nah, gitu. Maka harus ditepatkan ucapannya. Tapi kalau enggak sengaja, ya insya Allah enggak mengapa, cuma ya kekeliruan. Dan kekeliruan itulah yang kalau tanpa diingatkan dan tanpa sadari, akhirnya apa? Ditiru oleh yang lain dan terus menerus. Wa idza kana al-maridu lam yasfi bil qira'ah faltibbu aidan la yalzam minhu as-sifa'u. Nah, dan apabila seorang yang sakit tidak sembuh dengan dibacakan ruqyah, maka pengobatan atibbu, pengobatan juga tidaklah mengharuskan apa? Penyembuhan dari penyakitnya. Apa? Nah, kalau lah kita bacakan Al-Qur'an ternyata enggak sembuh, apakah kemudian harus sembuh dengan cara pengobatan pakai tip herbal atau yang disebut dengan apa? Selain herbal itu apa namanya? Kimia. Nah itu. Enggak harus. Enggak harus. Li'anu laisa kullu ilajin yanfa'u wa yahsulu bil maqsud. Kenapa enggak harus? Enggak harus sembuh dengan cara pengobatan pakai obat-obatan kalau dibacakan enggak sembuh orang tadi yang sakit? Karena laisa kullu ilajin, bukan seluruh pengobatan bermanfaat. Bukan seluruh pengobatan mencapai maksud, menghasilkan tujuan. Apa tujuannya? Penyembuhan. Enggak harus. Bukan seluruh pengobatan bermanfaat, bukan seluruh pengobatan menghasilkan dengan obat tadi suatu tujuan, yaitu penyembuhan. Faqad yu'ajjilullahu syifa'a ila muddatin tawilatin. Yu'ajjilu pakai hamzah. Kalau pakai ain apa bedanya? Disegerakan. Kalau yu'ajjilu ditangguhkan. Nah itu, kalimatnya sama, cuma beda huruf. Pakai ain sama pakai hamzah, beda makna, bahkan berbenturan makna. Iya toh. Kalau pakai yu'ajjil pakai ain, maka segera. Kalau yu'ajjil dilambatkan. Maka kadang Allah memperlambatkan, menangguhkan penyembuhan kepada waktu yang panjang. Waqad yamutul insan bihadzal marad, kadang seorang insan mati dengan sebab penyakit ini. Walaysa min syartil ilaj ayyasfa al insanu. Ayyasfa al insan. Walaysa min syartil ilaj. Dan bukan syarat pengobatan itu seorang insan itu sembuh. Jadi pengobatan itu syaratnya bukan kemudian dia pasti sembuh, ini tidak. Cuma sebab yang menyebabkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu demikian, dokter pun bilang seperti itu. Iya kan? Kalau dokter itu bisa menyembuhkan orang sakit, dia enggak akan mati. Dia enggak akan mati. Karena dia bisa bikin obat, tahu obatnya. Tapi banyak dokter yang mati, sebagaimana selain dokter juga mati. Maka kalau itu pengobatan bukan sebagai syarat untuk sembuhnya seorang yang sakit. Walaysa dzalika biudrin idza alaja inda insanin bil qira'a wa lam yadhhar lahu sifau ayatawajja ila sahara. Perhatikan. Ini kalimat penting yang sering mungkin kita mendengarkan dari orang tanpa disadari, dan sering mereka mengucapkan terus apa meneh. Wis piye meneh gak lunga nang ngene, tukang sihir nang ngene wong pinter jar ini. Apalagi usahanya enggak ada lagi, obat semuanya sudah tempo. Sekarang tinggal jalur apa? Jalur alternatif. Kemana? Ke para. Itu bukan alternatif itu. Ya kan? Jalur negatif seharusnya itu. Jalur apa? Jalur negatif. Enggak boleh. Jadi walaysa dzalika biudrin idza alaja idza insanin fil qira'a wa lam yadhhar lahu sifau ayatawajja ila sahara. Dan bukan hal itu sebagai udzur, sebagai alasan, apabila seseorang itu berobat pada seseorang dengan cara diobati pakai ruqyah, sedangkan tidak nampak bagi orang yang sakit tadi suatu penyembuhan, kemudian dia mengarah kepada tukang sihir, itu bukan udzur, bukan alasan. Kita berobat kepada orang yang pakai ruqyah sementara tidak nampak apa kesembuhan, ini bukan alasan kemudian bolehnya pergi ke tukang sihir. Ini bukan udzur. Paham, Pak Mun? Aywa. Aywa itu bahasa Arab. Apa maknanya? Iya. Nah itu. Bahasa Arab bahasa pasaran. Aywa. Aywa. Li'anna al-mukallaf ma'murun bita'atil asbab asyara'iyah wal mubaha. Karena seorang yang mukallaf, hamba Allah yang mukallaf. Mukallaf yakni yang telah terbebani dengan beban taklif, yakni seorang yang mukallaf tadi diperintah untuk taati al-asbab. Apa taati al-asbab? Menggunakan sebab-sebab yang syar'i dan yang mubah. Sebab yang mubah seperti kita mengambil daun bidara 7 helai, kita tumbuk sampai halus, kita bikin untuk ruqyah. Itu namanya apa? Sebab yang mubah. Mabum. Nah itu sebab yang mubah. Paham tak? Wa mamnu'un min ta'ati al-asbabi al-muharrama. Seorang mukallaf terlarang untuk menggunakan, mengkonsumsi sebab-sebab yang diharamkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadallah tadawu wala tadawu bil haramin. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba Allah, berobatlah kalian Dan jangan kalian berobat dengan cara yang haram, dengan pakai sesuatu yang haram. Nah, perhatikan. Maka kalau itu mantra-mantra yang dikirim, yang diberi oleh tukang sihir para dukun adalah perkara yang haram, seperti menyembelih kambing. Katanya apa? Penyakitnya nanti apa? Apa? Dipindah ke kambing. Nah, ini mau nyai dokter, terapi pakai apa? Les pakai apa? Pakai tik? Pakai apa? Tikus atau pakai apa? Pakai apa? Dokter pakai apa biasanya? Tikus atau pakai kelinci? Untuk apa? Untuk apa? Percobaan. Ah itu. Maunya seperti itu. Nah, para dukun ini suruh kita suruh beli kambing, nanti kambing disembeli. Katanya apa penyakitnya ikut? Ikut mati tersembeli. Nah, ini namanya adalah omong kosong, dusta. Tadi dikatakan apa? Fajaroh, kadzabah. Para pendusta. Wa ru'ya an sallallahu alaihi wasallam anna qala innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Dan juga dari riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan penyembuhan kalian dalam apa yang diharamkan atas kalian. Fal umur kulluha biyadillah subhanahu. Perhatikan. Urusan seluruhnya di tangan Allah. Seluruh urusan seluruhnya di tangan Allah subhanahu. Fa wallazi yasfi may yasha. Dan dialah Allah zat yang menyembuhkan siapa yang diinginkan, yang dikehendaki. Wa yaqdirul maut wal marad ala man yasha. Dan dialah Allah yang membuat ketentuan kematian, ketentuan penyakit kepada siapa yang dikehendaki. Ya, Pak. Nah itu. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya beliau yang dikumpulkan oleh Muhammad Syu'air, jilid ke-8 halaman 112. Mi'awa Isnata Asar 112. Jadi seluruh perkara di tangan Allah SWT. Dialah Allah yang menyembuhkan siapa yang dikehendaki untuk disembuhkan. Dialah Allah yang memberikan ketentuan mati dan sakit pada siapa yang dikehendaki untuk diberi kematian dan penyakit. Seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan sebab yang Allah izinkan, yang Allah syariatkan atau yang Allah bolehkan, bukan yang Allah haramkan. Apa di sini? Nah, sekarang ini banyak manusia tertimpa penyakit langsung apa? Larinya ke mana larinya? Ke BPJS. BPJS ini riba, goror. Ya kan? Mirip dengan judi. Ini enggak boleh. Baik. Alasannya apa? Nah, kita harus berobat. Kalimat harus ini yang perlu dikoreksi. Kalimat harus yang harus dikoreksi, nanti akan kita ikuti penjelasan Syekh bin Baz di sini. Apa yang dimaksud dengan kalimat harus? Nanti akan kita ikuti. Karena ada penjelasannya dari beliau insyaallah. Wa qala wa katsirun minan nas la tanfa'u al-asbabu wala ruqya bil Qur'an wala ghairuhu wala ghairihi. Li adami tawafuri syurut wa adami intifa'il mawani. Walau kana kullu maridin yasfi bi ruqya awid dawa lam yamut ahadun. Dan juga beliau berkata, Syekh bin Baz melanjutkan perkataannya, dan banyak dari manusia atau banyak manusia yang tidak bermanfaat baginya sebab-sebab, menggunakan sebab tapi enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat juga ruqyah dengan Al-Qur'an dan yang lainnya. Banyak manusia itu tidak bermanfaat baginya sebab-sebab yang dipakai ruqyah semisalnya dengan Al-Qur'an dan yang lain enggak mempan. Banyak. Kenapa? Kenapa enggak mempan? Di ada mitawafuri surut wa dam intifail mawani. Karena terhilangkan syarat-syarat yang terpenuhi. Dan juga karena tidak adanya apa? Penghalang-penghalangnya tidak terhilangkan. Penghalang-penghalangnya enggak terhilangkan. Penghalang penyakit enggak hilang. Syarat-syarat hilangnya penyakit tidak hilang. Maka di obati enggak mempan. Hah? Bukan begitu. Bukan surat rukyah, enggak harus. Syarat rukyah terpenuhi, tapi mungkin orangnya yang diobati atau penyakitnya, ya kan? Enggak pas dengan itu. Lihat dem tawa bi surut wa adam intifal mawani, artinya apa? Beberapa penghalang yang ada dalam jiwa kita atau dalam diri kita, ya kan? Seperti dikatakan apa? Antibodinya enggak kuat. Sehingga apa? Penyakit enggak bisa hilang. Seperti itu. Obat dengan penyakitnya enggak sesuai dengan kadar apa? Kadar ukurannya. Iya toh? Enggak bisa sembuh. Mabum. Syarat-syarat obat yang diminum enggak sesuai dengan kadar apa? Kekuatan penyakit. Enggak pas. Nah ini. Seperti itu. Walaukan aku lumar dan yasfi birukya awid dawa lam yang tahadun. Dan jika Allah seluruh manusia yang sakit sembuh dengan rukya atau dengan obat, enggak ada seorang pun yang mati. Nah ini. Walakin Allah subhanahu wa ladhi biyadi asyifa'u. Dan akan tetapi Allah yang maha suci, dialah zat yang penyembuhan itu berada di tangannya. Fa idza arada dzalika yassara asbabahu. Tengok di sini. Maka apabila Allah itu mengendaki sembuh, Allah memberikan kemudahan sebab-sebab kesembuhannya. Nah. Wa idza lam yasa'id dzalika lam tanfa'ul asbab. Jadi jika Allah tidak menginginkan, ya Allah mengendaki sembuh, sebab-sebab yang dipakai enggak bermanfaat. Dan ini banyak buktinya. Ya kan? Sebab yang dicari ternyata apa? Enggak sesuai dengan penyakitnya. Memang Allah enggak mengendaki sembuh orang untuk obati. Paham enggak? Tapi kalau memang Allah mengendaki sembuh, obatnya gampang. Jadi ini bisa dibuktikan. Ada orang yang sudah 8 bulan enggak makan, cuma minum segelas atau setengah gelas saja. Sudah enggak bisa bangun. Ternyata sekarang bisa jalan lagi. Ya kan? Keseringannya dia cuma minum apa? Minum air kelapa. Buktinya apa? Sekarang bisa sembuh lagi. Minum air kelapa setiap hari, air kelapa terus setiap hari sembuh. Sekarang bisa jalan lagi. Dan itu pun saya mbak tergeleng-geleng saya. Harapan yang saya lihat itu enggak ada kesembuhan orang yang tadi saya saksikan tetangga saya. Ternyata sekarang jalan lagi. Ya kan? Nah itu semua orang yang melihat, yang jenguk sudah enggak ada memberikan harapan sembuh. Cuma 1-2 orang saja. Dan saya sempat mimpi dia bisa jalan cepat. Ternyata sekarang jalan beneran. Nah ini berapa bulan? Sekitar 8 bulan. Ya tergeletak dalam rumah. Ya kan? Tergolong orang yang gak mampu. Pengobatannya ala kadarnya. Tapi buktinya bisa sembuh. Nah ini kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan mencari sebab untuk penyembuhannya. Kalau gak diinginkan, ya gak dapat obat untuk menyembuhkannya. Akhirnya meninggal. Maka itu wa idza lam yasa dzalika lam tanfa'ul asbab. Wa idza arata dzalika yasar asbabahu. Maka bila Allah itu mengendaki penyembuhan bagi dia, Allah memberikan kemudahan sebab-sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Dan jika tidak menginginkan untuk sembuh, maka sebab yang dipakai seluruhnya tidak bermanfaat bagi dia. Mabum di sini. Seperti penyakit kanker. Dokter seluruhnya menangani mungkin 1, 2, 4, 3, 4, 5 dokter menangani semuanya bareng-bareng. Tapi karena enggak diinginkan tersembuh, maka dia tetap harus apa? harus meninggal. Wa fi maradi mauti sallallahu alaihi wasallam kanat Aisyah radhiyallahu anha taqra'u hadhihi suwar as-salas fi yadayhi sallallahu alaihi wasallam summa tamsahu bihi ma ra'sahu wa wajhahu wa sadrahu raja'at barakatihi ma wa ma hasala fihi ma min al-qira'ah fa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi maradi dhalika li anna Allah subhanahu lam yurid shifa'ahu min dhalikal marad. Tengok di sini. Dan dalam sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sakit yang dengan sakit itu kemudian beliau meninggal. Dulu Aisyah radhiyallahu anha membacakan tiga surat ini. Al-Ikhlas, Wal-Falaq, Wan-Nas. Fi yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Mananya apa? Di kedua tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa tamsahu bihi ma ra'sahu. Kemudian kedua tangannya sallam di diusapkan ke kepalanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya dan dadanya. Harapannya Aisyah, ya kan? Kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah barokah. Dengan harapan barokahnya kedua tangannya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terhasilkan dari kedua tadi yang telah dibacakan oleh Aisyah dalam kedua tangannya tadi, tangannya Rasulullah, dibacakan dari Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW meninggal dalam sakitnya tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan sembuhnya beliau SAW dari sakit yang beliau rasakan di hari itu. Mabum di sini. Lagi siapa yang enggak tahu bahwasanya Rasulullah adalah berbarokah, tangannya barokah. Dibacakan tiga surat ini di tangannya Rasulullah SAW, di kedua tangannya, diusapkan di kepala dan wajahnya dan dadanya. Harapannya Aisyah, kedua tangan tadi berbarokah. Dan apa yang telah dihasilkan dalam kedua tangan tadi dari bacaan Al-Quran, ternyata apa? Rasulullah tetap meninggal di hari itu. Jadi bukan semua obat bermanfaat. Maka dengan demikian kita harus sabar. Kadang kita mendapati seorang yang sakit kanker, pengobatan mahal. Karena mahal, ya kan? Yang sakit dan keluarganya tidak sabar melihat, kemudian bekal untuk berobat cuma sedikit, larinya kemana? Ke BPJS. Itu jalur alternatif menurut bahasa mereka, tapi itu bukan jaminan untuk sembuh. Sedangkan BPJS adalah perkara yang tidak dibolehkan, dan ini banyak. Maka oleh itu, kalau Allah tidak menginginkan penyembuhannya, walaupun pakai itu pun sudah tidak akan berhasil. Wasu'ila qila lahu, dan ditanya Syekh bin Baz, perkataannya dikatakan kepada beliau, si pertanyaannya, mas'alatun ta'ummu biha balwa wa tafaqama amruha. Wa tafaqama amruha, tafaqama ni fi'il madhi, amruha fa'ilun. Ya kan? Dan mereka kembali kepada apa? Kembali mas, kepada mas, masalah, masalatun ta'umu biha balwa. Apa makna ta'umu biha balwa? Apa makna ta'umu biha balwa? Apa maknanya? Musibah menyebar. Ta'umu biha balwa. Masalah ta'umu biha balwa, permasalahan yang permasalahan itu menyebar musibahnya. Wa tafaqama amruha, dan perkara masalah ini tafaqama. Mau tafaqama? Besar. Apa itu? Masalah tu dhihab lis saharah lihalis sihir, permasalahan apa? Pergi ke tukang sihir untuk melepaskan sihir. Ini ucapan di mana? Di Saudi, Saudi Arabia, yang dikatakan dengan negara tauhid. Yang di sana diucapkan kepada beliau, masalah ini masalah yang sudah enggak asing lagi. Musibah menyebar, yaitu pergi ke tukang-tukang sihir untuk melepaskan sihir. Itu di negeri mana? Di Saudi diucapkannya. Ditanyakan di sana. Yang bertanya pun bukan kemudian orang Bawean atau orang mana? Orang Dayak, atau yang tanya itu orang mana? Orang Solo atau orang Kejawen. Ini yang tanya adalah murid-murid beliau, Syekh Syekh bin Bas, orang Saudi. Berarti perkara ini pun di sana juga menyebar. Apa? Pergi ke tukang sihir. Itu loh. Apalagi di negeri kita ini. Iya toh? Apalagi di negeri kita ini. Seorang yang sudah diobati dokter di rumah sakit, keluarganya enak-enak saja nanti membawa apa? Membawa oleh-oleh apa? Mantra dari tukang sihir, digandeng, dirangkep antara pakai medis dan pakai sihir. Nah itu jelas-jelas kanker, jelas-jelas liver. Perginya apa? Ke tukang sihir yang gak pernah sholat, gak pernah apa. Sudah di USG, sudah ini, sudah itu, tapi juga masih pergi ke tukang sihir. Fajaba hadza mungkarun. Perkara tadi yang sudah menyebar di mana-mana tadi, yaitu pergi ke tukang sihir tadi untuk melepas sihir, hadza mungkarun, ini adalah perkara mungkar. Qala sa'il, qaulu batil fuqaha yajuz halu sihri bi sihrin mislihi. Fajaba ghalatun. Orang yang bertanya bilang, sebagian fuqaha berkata, sebagian ahli fikih berkata, boleh melepas sihir dengan sihir yang semisalnya. Ini salah. Saya penyebut saya bahas, salah. Syekh Ubaid Al-Jabiri dibantah oleh sebagian talaba dari Damaj. Juga termasuk dia membolehkan apa? Melepas sihir dengan tukang sihir. Alasannya apa? Karena sudah terpaksa. Ini enggak benar. Maka bantahan kita Syekh bin Bas inilah yang mengatakan bahwasanya walaupun sebagian fuqaha berkata, tapi salah, ya dikatakan salah. Qala sa'il, nas al-Imam Ahmad al-Jawaz Wasaid binil Wasaid Wasaidu binil Musayyib, berkata orang yang tadi bertanya, Imam Ahmad membolehkan, juga Sa'id binil Musayyib membolehkan. Fajaba kala Musayyid binil Musayyib mutlakun. Nabi SAW lama suwila ane nusro kala ia menemani syaitan. Kalamnya Sa'id binil Musayyib itu kalam yang mutlak. Jadi karena mutlak, enggak boleh dibawa kepada pembolehan secara muqayyad, secara pasti, secara tertentu. Nabi SAW ketika ditanya tentang nusro, melepas sihir dari orang yang tersihir pakai ilmu sihir, beliau bilang min amali syaitan. Tengok di sini, Syekh bin Bas mengajari kita, walaupun Sa'id bin al-Musayyib taruhlah dijadikan hujah, tapi Syekh bin Bas mengajari kita apa? Nabi ketika ditanya tentang nusro, nusro adalah apa? Melepas sihir dari orang yang tersihir pakai ilmu sihir, itu dari amalannya syaitan. Jadi siapa yang depankan? Apakah Sa'id bin Musayyib? Depankan para Rasul? Rasulullah. Inilah adabnya seorang itu terhadap Nabi. Ini namanya adab. Walaupun kita dihadapkan dengan Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i yang kabir, besar, tapi kita dihadapkan dengan nasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang apa lagi? Itu namanya adab. Tapi nanti ketika kita bilang begini, enggak punya adab. Apa maksud enggak punya adab, enggak punya akhlak? Ya, baik. Seperti itu sebar kemana-mana untuk apa? Untuk melarikan dari Abu Mas'ud biar tidak mendengarkan, supaya ngikuti Nabi, supaya ngikuti apa? Para ulama saja. Kita mengajak ngikuti Nabi, tapi mereka supaya apa? Diajak untuk mengikuti para ulama. Kita upayakan ya, Pak, perhatikan senantiasa apa yang terkait dengan masalah kita dalam beribadah kepada Allah Taala dan yang lainnya, kita upayakan mengikuti dalil. Kalau berbenturan antara dalil dengan seorang alim, tentunya manusia dihadapkan satu antara dua pilihan, memenangkan seorang alim atau memenangkan dalil. Hah? Memenangkan dalil, mau bilang apa lagi? Mabum. Itu seharusnya adabnya seseorang, ya kan? Tapi, ya kan? Orang yang sok bilang adab, ya. Orang yang mengajak kepada dalil dikatakan enggak punya adab. Keras. Keras. Ya kan? Apalagi kalau mendapati perkataan yang mungkin bisa dibikin untuk menjatuhkan. Udah. Terus langsung torok kulal motor terbang di seluruh penerbangan. Apa? Terbang di seluruh penerbangan. Penerbangan mana saja dipakai. Sampai mungkin pakai YouTube dan yang lainnya, terbang dengan membawa kalimat-kalimat yang mungkin bisa dijual untuk menjatuhkan orang yang tidak disukainya. Ini adabnya orang, ya kan? Seperti sebagian kemarin orang yang ada cerita katanya apa, menggal-menggal kaset, yang di situ ada kalimat yang mungkin bisa untuk dihembuskan pada orang-orang yang enggak suka, dilaksanakan. Qatalahullah, semoga Allah memeranginya. Baik. Qala sa'il. Qalu Aisyah, ala tanassar. Apa ini? Ala tanassarta. Fa jaba atanassuru guru sihir. Berkata orang yang bilang, apa berkata orang yang bertanya? Yaitu menikulkan perkataannya Aisyah, ala tanassarta. Tidakkah engkau bernusro? Jawabnya Syekh bin Baz, atanassur ghairu sihir. Bernusro bukan harus sihir. Nah. Qala sa'il akhar, hal yajuz an ta'ridha alai Aisyah ay tanassara bi amali sahir? Hadza ta'kidu annahu mumtani'un fi janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akarau syekh waqala la yumkin. Orang yang bertanya, yang lain bilang. Yang lain yang bertanya bilang, apakah boleh Aisyah menawarkan kepada Nabi untuk bertanasur, bernusro dengan amalannya tukang sihir? Yang tanya tadi melanjutkan perkataannya, ini aku yakini enggak mungkin. Mustahil dalam sisinya Rasulullah SAW, dalam keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beramal menggunakan apa? Amalannya tukang sihir untuk menghilangkan sihir dari dirinya. Fa'akarau syekh, maka Syekh bin Baz mengikrarkan apa yang diucapkan oleh orang yang tadi bertanya, bahwasanya enggak mungkin, ya kan? Dalam sisi beliau Rasulullah SAW, dalam keberadaan beliau Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, menggunakan amalannya tukang sihir, ini enggak mungkin. Syekh bin Baz mengikrarkan dan hari mengakui keyakinan orang tadi yang bertanya. Mabum? Aywa. Wala yumkin, beliau bilang enggak mungkin nabi akan menggunakan nusra, yaitu menghilangkan sihir dari tukang sihir. Fil hadis laisa minna man sahara au suhira lahu. Kata Syekh bin Baz, dalam hadis ada, nah, hadis-hadis yang berbunyi laisa minna man sahara au suhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang mensihir atau dibikinkan sihir. dibuatkan sihir. Apakah Nabi kemudian menggunakan nusrah untuk menghilangkan sihir dari dirinya? Ini enggak mungkin. Wa idza kana al-kayyinu fasahiru mim babi aula. Apabila dukun aja tidak boleh, apalagi tukang sihir, maka lebih utama tidak boleh. Man ta'arrafan fasalu an shay'in lam tuqbal salatun arba'ina lailatan. Orang yang datang kepada tukang ramal, maka dia bertanya kepada tukang ramal tadi tentang sesuatu, dan terima bagi dia salatnya 40 malam 40 hari. Bagaimana fisahir? Maka bagaimana dengan datang kepada tukang sihir? Alladhi ya'budu syayatin wa ya'budu jin. Tukang sihir adalah yang dia itu menyembah setan-setan dan menyembah jin. Qala sa'il yahdatsuna bi darura. Orang yang bertanya berbilang, mereka berhujjah katanya pakai apa alasannya? Darura. Apa itu darura? Suatu keharusan. Pokoknya harus darurat, harus pergi ke tukang sihir. Fajaba adawa uma wa bi darura. Berobat itu, obat itu tidak darura. Perhatikan. Di sini obat tidak darura. Bapak mul darura. Apa darura itu? Keharusan. Berobat itu harus. Jadi berobat itu tidak harus. Al ilaju mawabi darurotin. Berobat itu tidaklah suatu perkara yang harus. Al ilaju sunnatun. Ilat itu cuma sunnah. Berobat itu cuma sunnah. Mustahabun distihbabkan, disunahkan. Ayu alija mawabi darurot. Dia berobat tidaklah harus perkara yang darurat. Qala sa'il katsiran minhum yadhabu lis-sahara wa la yakhruju bi natijatin fayabu bil ism. Orang yang bertanya bilang, banyak dari mereka ini manusia pergi ke tukang sihir, ternyata apa? Tidak membawa hasil. Maka dia nyemplung dengan ke dalam dosa. Nyemplung ke dalam dosa. Faqara syekh. Syekh mengakui ucapannya orang tadi yang bertanya bahwasanya pergi ke tukang sihir tapi enggak dapat hasil, maka dia nyemplung dalam dosa. Diakui syekh. Wa qala wa ba'dhum, ya kan? Wasawis wa asya yatakhayyaluha ma ya fi sahiha. Hadza wa tajibtala bila fi syaitan. Wawasawisi syaitan. Sebagian mereka itu pakai was-was. Sebagian mereka itu kena was-was dan macam-macam yang dibayangkannya, yang itu tidak benar. Ini di orang ini kenapa kena balak, kena musibah, dipermainkan oleh syaitan dan pakai was-wasnya apa, dibikin apa, keraguan-keraguan oleh syaitan. Tapi akhirnya ini tulisan kecukupkan dan suaranya sudah agak habis. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Walhamdulillah.